بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عباد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أن المراتب الثلاث مرتبة على حسب ما في نسك الآية الشريفة: أفضلهم الظالم لنفسه، وهو الذي كهرها في رضا المحبوب وجشمها المشاق لنيل المطلوب حتى استأنست وانقادت من غير أن يتقدم ظهور شيء من أخلاقها عليه. فهؤلاء أهل العزمات القوية والهمم العلية، أعطاهم الله سيطرة وملكة على أنفسهم وأحوالهم، فهم المعنيين. والله أعلم بقول الباري جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وثاني مرتبة المقتصد، وهو الذي مع نفسه بالمدارة، لم يهملها في اتباع الشهوات ولم يجشمها المشاك والصعوبات. فهؤلاء في حضانة العناية الربانية تربيهم وتغذيهم، ومن رعته العناية في المجيء والذهاب فلا يبالي. وثالث مرتبة السابق بالخيرات، فهذا قائم مع الميزان الشرعي عند تناوب الخواطر والأحوال، فمتى تعرضت عليه كان أميل إلى ما هي أسبق إلى الخير بإذن من الله فتأيت وحفظ. والإذن ما يكون إلا مع التوقف وهو المعنيين. والله أعلم في قول الباري جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وصفهم بالتقوى مع ما يتناوبهم من تعارض الخواطر والحلال. والله أعلم، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الله برفرمان: ثم أورثنا الكتاب، kemudian aku wariskan, aku berikan itu kitab. Alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang telah aku pilih di antara hamba-hambaku. Faminhum, maka di antara hamba-hambaku dari itu ada yang dikatakan zalimul li nafsih, adalah zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid, dan ada yang dikatakan di antara hamba-hamba Allah itu muqtasid, yang tengah-tengah. Wa minhum sahabikum bil khairat, dan ada di antara mereka adalah yang mendahului dalam kebaikan biidznillah, dengan izin Allah. Innal maratiba thalath murattaba ala hasabi ma fi naskil ayah syarifah. Ada tiga kedudukan di sini yang udah teratur kedudukannya tadi itu sesuai dengan yang dalam ayat ini. Yang pertama yaitu dhalimun nafsi, ini derajat yang tinggi, tertinggi. Afdhaluhum adh-dhalimun nafsi. Siapa yang dikatakan orang yang mendzalimi terhadap dirinya? Wa huwa alladhi qaharaha fi ridhal mahbub wa jashshamaha al-mashaq li nailil matlub, yaitu orang yang memaksa dirinya, nafsunya, untuk di jalan ridha Allah, sehingga dia tadi itu melaksanakan taat kepada Allah. Malas sholat berjamaah, paksa harus sholat berjamaah. Malas dia baca Quran, paksa istiqam baca Al-Quran. Wajasa mahal masyak linil matlub, malah dipaksa untuk qiyamul lail. Sunnah-sunnah pun juga dipaksa. Hatta stanasat wanggadat min ghairi ayyatagaddam dhuhur syai' min akhlaqihi alaih, sampai akhirnya menjadi senang dalam perbuatan taat tadi. Akhirnya nurut, enggak ada lagi berontak nafsunya, malas lagi enggak ada. Kenapa? Karena dia sudah zalimul nafsih. Dia niaya nafsunya dia, dalam arti nafsu tidak berani untuk tampil lagi atau menguasai dia lagi. Ini derajat yang tertinggi ini. Fahaula ahlul azamatil gawiyah wal himamil aliyah. Mereka lah orang-orang yang mempunyai semangat yang tinggi. A'tamullah saytara wa malka ala anfusihim wa ahwalihim. Allah memberikan kepada mereka satu kekuasaan, satu kejayaan gitu, kemampuan untuk menaklukkan nafsu mereka sendiri. Merekalah yang dikatakan oleh Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku pilihan tidak ada bagi kamu wahai setan ada upaya untuk bisa menguasai mereka, enggak dapat jalan. Nah, jadi zalimun nafsi ini bukan menzalimi dirinya dengan memukul dirinya, tapi nafsunya ditekan, tidak dikasih peluang untuk bisa protes. Akhirnya jinak nafsunya, patuh kepada dia. Lah kalau sudah nafsu tadi itu tidak bisa berupaya pada dirinya, setan enggak dapat peluang untuk bisa menguasai atau mempengaruhi. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, kata Allah Subhanahu wa taala. Oh, paling berat itu. Paling berat kalau menjinakkan nafsu ini. Paling bahaya. Untuk yang lainnya masih bisa, tapi untuk nafsu ini, karena itu jihadul akbar jihadun nafas. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan nafsu, kata Rasulullah SAW. A'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Musuh kamu yang paling berbahaya adalah nafsu yang ada di antara dua sisi kamu. Ini di dalam tubuh kamu sendiri itu musuhnya. Yang kedua, yaitu muktasid. Thani martabah al-muktasid, yang tengah-tengah. Kedudukan yang kedua al-muktasid, tengah-tengah. Wa huwa alladhi ma'a nafsi bil mudara lam yuhmilha fi ittiba'i syahawat wa lam yujashimha al-masyak wa su'ubat. Ini yang tengah-tengah ini masih ada kompromi sedikit sama nafsu, tapi tidak sampai dijadikan dirinya atau nafsunya dia ngikuti syahawat, kelezatan, kenikmatan dunia, dan juga tidak dipaksa nafsunya untuk banyak taat. Biasa-biasalah ibadahnya. Cuma dia enggak ngikuti syahwat. Ini muktasid. Ini yang tengah-tengah. Fahaula fi hadanatil inayatir rabbaniyah. Turabbihim wa tughadzihim. Mereka adalah orang-orang yang dipelihara oleh inayah Allah, oleh perhatian Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ibarat orang-orang yang dikasihi. Wa man ra'atul inayah fil maji' wa dhihab fala yubali. Siapa orang yang dapat inayah dari Allah, dimanapun dia, kapan datang, kapan pergi, ya berarti tidak mungkin dia akan disia-siakan oleh Tuhannya, karena Allah perhatian sama dia. Gampangannya begini, kalau yang pertama tadi itu ibarat orang yang pandai, ibarat orang yang pandai, dia mentaklukkan nafsunya, dia menjadi orang yang hebat, ibadahnya, nafsu enggak dapat peluang sama sekali, ibarat orang yang pandai. Ini berarti calon-calon pemimpin, ahlul azamat, wal himamil aliyah. Setan enggak dapat berupaya untuk mempengaruhi dia. Yang kedua ini, enggak iso nemen gitu loh, biasa-biasa aja. Nah ini pasti menjadi orang yang perlu diperhatikan, dirawat. Hah? Kalau tadi itu dokternya, ini orang yang sehat, tidak sakit. Berarti dia adalah orang yang harus dirawat, jangan sampai sakit. Mungkin dikasih apa namanya vaksin ya, mungkin dikasih vitamin atau yang lainnya, ada inayah, perhatian, jangan sampai dia tadi itu sakit. Nah, wa thalith martaba as-sabiq bil khairat, kedudukan yang ketiga yaitu as-sabiq bil khairat, orang yang mendahului dalam kebaikan. Fahadha qa'imun ma'al mizan syar'i inda tanawubil khawatir wal ahwal, dan ini adalah orang yang berdiri ada di timbangan yang diukur dengan syariat. Artinya ada keinginan dua-duanya. Dalam hatinya itu ada bergolak, ada ingin taat, ada ingin maksiat. Tanawubil akhtar. Famata ta'aradat 'alaika an amyal ila ma hi asbaq ila al-khair. Tapi masih lebih menang yang condong kepada kebaikan. Pingin juga, tertarik juga untuk maksiat, tapi lebih tertarik kepada perbuatan taat. Sabiqun bil khairat. Ini semuanya juga sebagaimana firman kepada Allah, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifu minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Orang-orang yang takwa jika mulai dia dibisiki sama setan untuk ingin berbuat taat, dia sadar. Kenapa? Sabiqun bil khairat. Dia sudah lebih condong kepada kebaikan sehingga tidak mau terpengaruh. Orang ini dipengaruhi sama setan, wis mulai mantap dalam hatinya, ada dalam hatinya, tapi karena masih lebih condong kepada kebaikan, kalah pengaruh setan dari itu. Lihat bagaimana Allah menyatakan orang yang masih dipengaruhi sama setan itu masih dikatakan alladzina taqau. Kenapa? Karena masih lebih mengedepankan al-khairat, kebaikannya, daripada pengaruh setannya. Jadi tiga martabah ini semuanya adalah orang-orang baik, cuma kedudukannya yang berbeda. Yang pertama enggak ada peluang sama sekali setan dah. Kenapa? Orang ini sudah mentaklukkan nafsu, enggak dapat peluang sama sekali. Dzalimun nafsi. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Enggak ada dalan setan sama sekali. Oh, ini orang-orang khusus ini. Hah? Orang-orang khusus. Sampai diceritakan ketika ada satu orang tidur, ada di musola tidur gitu, setan tidak berani dekat. Ada lagi satu orang baca Quran, setannya joget. Duh, sip. Isyada, kenapa ini bisa begini? Subhanallah, ada yang tanya. Kenapa ente sama yang tidur tadi itu kok enggak berani mendekat? Yang tidur ini orang yang sudah hatinya penuh dengan zikir kepada Allah. Tidurnya diawali dengan niat. Tidurnya diawali dengan sunnah-sunnah. Tidurnya ngikuti dengan cara Nabi. Hatinya bersih, enggak dapat peluang setan, takut. Nafasnya dia bisa membakar aku, kata dia. Ambeane iso membakar aku, kata. Dan terus ini, yang baca Quran kenapa kamu kok menyanyi, apa joget-joget, kata dia. Ini baca Quran, ya diperhatikan lagunya aja. Isinya enggak diperhatikan, bahkan kadang-kadang pelanggaran ada di situ. Malah hatinya enggak benar pengin dipuji sama orang. Akhirnya jadinya seperti lagu, nada yang ada, bukan tadabur, kata dia. Ini dzalimun nafsi. Ada lagi cerita, ada dua setan. Yang satu menggoda orang yang taat, yang satu menggoda orang yang menjadi budak nafsunya. Setelah sekian lama mereka melaksanakan tugas, ketemu setan yang goda orang taat ini kurus, pucet begitu. Yang goda orang yang budak nafsu ini, lemu sehat, dempal gitu ya, kekar. Akhirnya mereka sering tanya, kenapa kamu kok kurus kematus begini? Apa yang membuat kamu bisa kurus kering begini? Dia bilang, sahibi ini, kata dia, teman anak yang anak goda ini, kata dia, repot, kata dia. Setiap mau makan, baca bismillah, anak gak bisa makan, kata dia. Selama sekian tahun anak goda dia ini gak makan sama sekali, anak. Setiap minum, dia yadkurullah. Akhirnya anak gak minum sama sekali. Setiap pakai pakaian, yadkurullah. Akhirnya anak gak pakai pakaian, masuk angin terus misalnya. Setiap masuk rumah, yadkurullah, aku gak bisa masuk rumah. Akhirnya anak ada di luar terus. Walhasil semuanya didahului dengan zikir kepada Allah. Setan itu idza dzikira khannas. Kalau sudah ada zikir, dia pasti lari itu setan. Hah? Kemudian wente, kok sehat gini, seger gini? Vitamin apa ini? Ini dia, wah lama sahibi ada, kata dia. Anak sudah satu jiwa dengan dia. Kalau makan, nabdikurullah sepiring sama kita. Kalau minum, dia tidak berzikir kepada Allah, satu gelas sama kita. Kalau dia tadi itu berpakaian, tidak berzikir kepada Allah, satu pakaian sama anak. Bahkan, ya'ti zaujatahu lam yadzkurillah. Dia mendatangi istrinya enggak pakai berzikir sama Allah, sama-sama kita naik, kata dia. Maksud anak, malah anak dihibur, diajak ke diskotik, anak diajak mabuk, anak ditambahi ganja, anak tambah itu, anak tambah ini. Malah ya khair ini. Kita punya teman ini hebat, kata dia. Nah, karena itu Allah alam setannya kita ini farhan minna wa illa sakit alaina. Yang kedua, yang tengah-tengah ini tidak ibadah mempeng tapi tidak ngikuti nafsu, ini muktasid. Hah? Ini muktasid. Nah, ini perlu perhatian. Karena itu harus betul-betul jangan sampai ngasih peluang sama setan. Ya, dan ini perlu dijaga juga. Hah? Perlu dijaga, jangan sampai dia tadi itu terpengaruh. Dia enggak tertarik maksiat. Tapi dia enggak kuat kalau ibadah lebih mempeng. Nah, ini muktasid. Yang ketiga ini lain lagi sudah. Ada masih kepingin, masih bisa terpengaruh, cuma enggak melaksanakan. Setan masih dapat peluang masuk hatinya, bisiki. Tuh, syuf. Cantik itu orang, coba ini lihat. Faham? Masih pingin, tapi karena dia sering baca hadis, baca ayat Quran, baca kitab, sabiqun bil khairat, udah kedahuluan masih hatinya tadi itu dengan yang baik-baik tadi itu. Enggak, astagfirullahaladzim. Tetap dia mempertahankan tidak melihat. Faham ya? Tetap dia tidak mempertahankan tidak melihat. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah, innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton. Orang-orang bertakwa kalau sudah mulai kebujuk sama setan, tadakkaru, langsung sadar. Kenapa? Karena udah didahului dengan al-khairat. Karena itu anak-anaknya inti. Nah, sebelum terpengaruh sama setan, harus didahului dengan yang kebaikan dari itu. Kenalkan sama Allah, bacakan hadis, nasihati, kenalkan sama Nabi, kenalkan sama orang-orang soleh. Sehingga ketika terpengaruh sama setan, tadzakkaru nanti. Ingat sama itu semuanya. Fa idahum mufsirun wallahu a'lam.